الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kata beliau, segala puji bagi Allah dan beliau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd fanukmil mabtada'na. Adapun setelah itu kita sempurnakan apa yang kita akan mulai. Taqaddam ma'akum anna isnad hadzal i'tiqad, telah berlalu di hadapan kalian tentang sanad keyakinan ini. Indal imam al-Lalaka'i, di sisi al-Imam al-Lalaka'i. Fihi rawin lam najid tarjamatah, pada perawi yang tidak disebutkan penerjemahnya. Huwa Abu Sa'id Yahya bin Ahmad, yaitu Abu Sa'id Yahya bin Ahmad. Walakin hadzal i'tiqad, akan tetapi keyakinan ini, kalamun sunniyun sahih, perkataan ahlus sunnah yang sahih. Wahuwa yushbihu tamaman usul as-sunnah lil-imam Ahmad, yang menyerupai secara sempurna usul sunnah al-imamu Ahmad. Hatta fil ibarati wal alfab, hingga sampai ungkapan dan lapas-lapasnya. Waqad zukira fi ba'di al-kutub, dan disebutkan di sebagian kitab. Anna al-imam ibn al-madini, bahwasanya al-imam ibn al-madini. Talaba min al-imam Ahmad, meminta kepada al-imamu Ahmad. أن يكتب له كتابا فيه مجمل اعتقاد السنة. Meminta kitab dituliskan secara umum keyakinan ahlu sunnah. فلعل هذا من ذلك. Mudah-mudahan diharapkan yang demikian ini yang kita baca. قال رحمه الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Berkata رحمه الله beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. اعلموا إخواني وأخواتي. Ketahuilah saudara dan saudariku, anna syafa'ata, bahwasanya syafa'at, hiya talabul khairi lil ghair, yaitu meminta kebaikan kepada yang lainnya. Wa hiya fid dunya, yaitu di dunia, ja'izatun min al hayy, boleh bagi yang hidup, al hadiri, yang hadir, yashfa'u li ikhwanihi, memberi syafa'at kepada saudaranya, fi injahi umurihim, dalam membantu urusan-urusannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, barang siapa yang memberikan syafaat kebaikan maka baginya mendapatkan kebaikan pula. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tu'jaru, syafaatku diberikan. Wa yaqdi Allahu isfa'u tu'jaru, أي إذا شفعتم لإخوانكم عند الآخرين تؤجروا. اشفعوا شفاعتكم تؤجروا أي تنالون الأجر. شفاعتكم mendapatkan balasan. لأن في ذلك إعانة لأخيك المسلم. Karena hal tersebut membantu seorang muslim. وتفريجا لكربته. Dan menyelamatkan kesulitannya. وقد قال صلى الله عليه وسلم. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abd, Allah senantiasa menolong seorang hamba. Ma kana al-'abd fi auni akhi, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa 'an mu'minin kurbah, barang siapa yang menyelamatkan kesulitan seorang mukmin, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah menyelamatkan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Wal adilla fil ihsani ila an-nas kathira, dan dalil berbuat baik kepada manusia sangat banyak. Fatashfa' lil muhtajin, maka berikanlah syafaat kepada orang yang butuh. Wa liman tayyib al ibarat. والشفاعة قسمان اختصر. Dan syafaat ada dua. شفاعة منفية, syafaat yang dinafikan, yang dia tiadakan. منفية dinafikan. وهي الشفاعة التي يدعيها المشركون لأوثانهم وأصنامهم, yaitu syafaat yang diklaim oleh orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. يعبدون غير الله, yang mereka beribadah kepada selain Allah. يذبحون ويدعون وينذرون, mereka menyembeli, berdoa dan bernazar. ويزعمون أن هؤلاء شفعاءهم عند الله, yang mereka sangka bahwasanya mereka berhala-berhala tersebut memberikan syafaat di sisi Allah. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Mereka mengatakan kami tidak beribadah kepadanya melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. فهذه شفاعة باطلة. Maka syafaat ini adalah syafaat yang batil. ولا تنفع أصحابها في الدنيا ولا في الآخرة. Dan tidak memberikan syafaat kepada pelakunya baik di dunia terlebih di akhirat. قال فما تنفعهم Allah Ta'ala syafa'atul syafi'in. Allah Ta'ala berfirman tidak bermanfaat syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Fahadihi syafa'atu asyirkiyah manfiyah. Syafaat ini yang disebut adalah syafaat kesyirikan yang dinafikan. Amma syafa'atu al-muthbata fil kitab wa sunnah. Adapun syafaat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Allati takun yawm al-qiyamah. Yang terjadi pada hari kiamat. Falaha syartan. Maka memiliki dua syarat. الشرط الأول أن تكون بعد أن يأذن الله. شرط yang pertama hendaknya izin Allah. فلا يشفع أحد لا نبي ولا غيره قبل إذن ولا غيره قبل إذن الله تعالى. Maka tidak ada yang memberikan syafaat baik para nabi atau selainnya sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. والشرط الثاني dan syarat yang kedua أن يرضى الله عن المشفوع فيه. Allah meridai orang yang diberi syafaat. والله لا يرضى إلا عن أهل توحيده. Dan Allah tidak ridha melainkan kepada ahli tauhid. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. أحق الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Orang yang paling berhak syafaat hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah ikhlas dari hatinya. وهذه الشفاعة يوم القيامة dan syafaat ini pada hari kiamat قسمان ada dua قسم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم yang pertama khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam وهذه أنواع أيضا dan ini adalah janji juga. Al-awwal asy-syafa'atul 'uzma. Dan ini bermacam-macam juga. Yang pertama syafa'atul 'uzma. Wa hiya al-maqamul mahmud alladhi utiyahu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu maqam mahmud yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi qala Allah fi 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan engkau memberikan pada tempat makam Mahmud. Dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi asy-syafa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini syafaat ini. Wa qala wa hiya al-maqamul mahmud alladhi u'titu. Itu makam Mahmud yang diberikan kepadaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qala baqa'un nas fi 'arasat yawm al-qiyamah. Apabila orang-orang berdiri di padang mahsyar pada hari kiamat, walahiqan nas syiddatun, dan orang-orang mendapat merasakan kengerian besarnya hari kiamat, wadanat asy-syamsu qadra mil, dan didekatkan matahari kadar satu mil, wa tafawata qadru 'araqin nas, dan berbeda-beda bertingkat-tingkat keringat-keringat manusia, faminhum man yasilu 'araqu ila ka'bayhi. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mata kaki. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامَ لِجَامَ. Dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan. فَيَأْتِ النَّاسُ إِلَىٰ آدَمَ. Maka orang-orang mendatangi Nabi Adam alaihissalam. فَيَقُولُونَ يَا آدَمْ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ. Dan mereka mengatakan wahai Adam engkau bapaknya manusia. خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ. Allah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. وأمر الملائكة فسجدوا لك. Dan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. اشفع لنا إلى ربك ليفصل القضاء. Berikan syafaat kepada kami untuk diputuskan perkara ini. فيعتذر آدم. Maka Nabi Adam minta uzur. ويقول ائت نوحا. Dan mengatakan datangi Nabi Nuh. فيعتذر نوح ويقول ائت إبراهيم. Maka kata Nabi Nuh beliau minta uzur dan dia katakan datangi Ibrahim. فيأتون إبراهيم فيعتذر ويقول ائتوا موسى. dan mereka mendatangi Ibrahim dan Nabi Ibrahim alaihissalam minta uzur dan mengatakan datangi Musa. Fayatun Musa fayatadhir wa yaqul itu Isa. Dan mereka mendatangi Nabi Musa dan Nabi Musa alaihissalam minta uzur dan mengatakan datangi Isa. Fayatadhir Isa wa yaqul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu 'abdun ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Kata, maka mereka mendatangi Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam minta uzur dan mengatakan datangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia seorang hamba yang diampuni dosa-dosanya apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Fayatuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul ana laha ana laha, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sayalah ya berhak. Fayaqumu fayasjudu lillahi azza wa jalla, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmadullah bi mahamid, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Yuthni 'ala Allah bi sifatin yu'allimuha Allah iyyah dhalika al-yawm, dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang diberikan pada waktu tersebut, pada hari tersebut. Fayabqa sajidan ma syaa Allah, dan tetap senantiasa sujud sesuai apa yang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu lah ya Muhammad irfa' ra'sak, maka dikatakan kepada beliau, ya Muhammad angkat kepalamu. Wa qul yusma' lak, dan katakanlah engkau akan didengarkan. Wa sal tu'ta, dan mintalah engkau akan diberi. Wa syfa' tushfa', dan mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Fa ya'ti ar-rabb jalla jalaluhu kama yaliq bi jalalihi, maka datanglah Rabbuna jalla jalalu sebagaimana apa yang layak dengan kemuliaannya. Li faslil qada, untuk memutuskan perkara. Kama qala ta'ala wa jaa rabbuk wal malaku saffan saffa, sebagaimana firman Allah taala, dan datang Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Wa qala ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin min al-ghamam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang mereka tunggu yakni kedatangan Allah Subhanahu wa taala. فنؤمن بأن الله يأتي ويجيء لفصل القضاء يوم القيامة. Maka kita mengimani tentang kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perkara pada hari kiamat. ولا نعلم كيفية ذلك, dan kita tidak mengetahui bagaimana hal tersebut. كما لا نعلم كيفية جميع صفاته, sebagaimana kita tidak mengetahui seluruh sifat-sifatnya. النوع الثاني من شفاعته الخاصة به صلى الله عليه وسلم, جنس yang kedua syafaat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. شفاعته لعمه أبي طالب, syafaat beliau yang diberikan kepada pamannya Abu Talib. في التخفيف عنه فقط, untuk meringankan saja. وليس في خروجه من النار, bukan dikeluarkan dari api neraka. فإن الكفار ومنهم أبو طالب لا يخرجون من النار, karena orang-orang kafir diantaranya Abu Talib tidak dikeluarkan dari neraka. بل هم خالدون مخلدون فيها, bahkan mereka kekal dikekalkan di dalam neraka. وقد دلت السنة الصحيحة على كفر أبي طالب, dan telah ditunjukkan dengan sunnah dalil hadis yang sahih tentang kekufuran Abu Talib. Kama dalla al-Quran ala kufri Abi Lahab, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran tentang kekufuran Abu Lahab. Kama taqra'una fi surat al-Masad, tabbat yada Abi Lahab wa tab, sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Masad, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia. هذان اثنان من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم, dua orang ini kedua paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. كفر به, انكر كافر kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. أحد حاربه, yang satunya memeranginya. وافترى عليه وآذاه, dan mengganggu menyakitinya. ونفر عن دعوته, dan mengusir membuat lari dari dakwanya. وهو أبو لهب, yaitu Abu Lahab. واسمه عبد العزة, dan namanya Abdul Uzza. والثاني, dan yang kedua, حمى النبي صلى الله عليه وسلم, membela Nabi صلى الله عليه وسلم. ودافع عنه, membela dan melindungi Nabi صلى الله عليه وسلم. وناصره, dan menolongnya. ولكنه لم يؤمن به ويترك ما عليه دين آبائه, akan tetapi tidak beriman kepadanya dan tidak meninggalkan agama bapak-bapaknya. وهو عمه أبو طالب, yaitu pamannya Abu Talib. جاء في الصحيح أن العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم, datang dalam hadis yang sahih bahwasanya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Abbas wa Abdul Muttalib, وهو من أعمامه الذين آمنوا به واتبعوه, dan dia di antara paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Wa huma thanan. Dan dua orang juga. Afdaluhuma wa asbaquhuma Hamzah ibn Abd al-Muttalib. Yang paling utamanya yang lebih dahulu beriman adalah Hamzah ibn Abd al-Muttalib. Wa tsani al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Yang kedua Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Qala al-Abbas ya Rasulullah. Berkata Abbas ya Rasulullah. Ammuk Abu Talib. Pamanmu Abu Talib. Kana yahutuka wa yansuruk. Dia adalah dia menolongmu. Hal nafa'tahu bi syai? Apakah engkau memberikan manfaat kepadanya? Fadzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu syafa'a 'inda rabbih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dia memberi syafaat di sisi Rabb-nya. Fi takhfifi 'adzabih. Untuk meringankan azabnya. Wa ikhrajihi ila dahdah, yani ma yashbih al yani dahdah min nar, yani shibh al ard, shibh al na'lain bisat min nar. Dia di tepian neraka. Yaghli minhu dimaghuh, yang membuat mendidik otaknya. Qala membuat mendidik otaknya. Qala walaula ana ay syafa'ati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya bukan saya yakni syafaatku, lakana fi ad-dark al-asfali min an-nar, sungguh dia di dasar neraka yang paling bawah. Karena Abu Talib ya'rif al-haq, karena Abu Talib mengetahui kebenaran. Walakin taraka ittiba'ahu, akan tetapi meninggalkan untuk mengikuti kebenaran. Ta'assuban lima 'alaihi al-aba'u wal ajdad, karena fanatisme ta'assub kepada apa yang di atas keyakinan bapak-bapaknya. Kama sahha fi sahihain min hadis Sa'id ibn al-Musayyib an abih, sebagaimana yang dalam sahihain dari hadis Sa'id bin Musayyib dari bapaknya. Qala fa'aba Abu Talib an yaqul la ilaha illallah, Abu Talib menolak mengucapkan la ilaha illallah. Qal bal huwa ala 'abd millati 'Abd al-Muttalib, bahkan dia di atas agama keyakinan Abd al-Muttalib. Falamma mata 'ala dhalik, takala dia meninggal di atas hal tersebut, anzala Allah azza wa jalla, Allah menurunkan, innaka la tahdi man ahbabt, Allah menurunkan ayat bahwasanya engkau tidak akan memberi petunjuk orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna lak ma lam unha anik, saya akan mintakan ampunan kepadanya selama saya tidak dilarang. Faqala fa anzala Allah ta'ala, maka Allah menurunkan firman-Nya, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Kata Allah Subhanahu wa Taala berfirman, tidak pantas nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan orang-orang yang musyrik walaupun itu keluarganya. الشفاعة الثالثة الخاصة به. Syafaat yang ketiga yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atuhu li ahli al-jannah bi dukhul al-jannah. Syafaat untuk penghuni surga agar memasuki surga. Fa inna awwal man tuftah lahu al-jannah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama kali dibukakan pintu surga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ummatuhu. Kemudian umatnya. Wa yashfa'u li ahli al-jannah bi dukhulha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada penghuni surga untuk memasukinya. Wa dzakara ba'dhul ulama naw'an rabi'an. Dan sebagian ulama menyebutkan jenis yang keempat. Wal an la ahfadhu dalil hadzal naw'. Secara umum saya tidak menghafal dalil yang keempat ini. Annahu yashfa'u fi rif'ati darajati ba'dhil mu'minina fil jannah. Yaitu meninggikan derajat sebagian kaum mukminin di surga. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. أما الشفاعة العامة، adapun syafaat yang umum ليست خاصة به، tidak khusus kepada beliau، فهي شفاعته بإخراج الموحدين من أهل الذنوب من النار، yaitu dikeluarkan orang-orang pelaku dosa dari api neraka. في أبي داود وغيره من حديث أنس، di dalam Sunan Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafa'at untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khayyirtu baina asy-syafa'ah wa baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah, saya diberikan pilihan apakah antara memilih syafaat atau dimasukkan setengah dari umatku ke dalam surga. Fakhtartu syafa'ah li'annaha ashmal au qala a'am, maka saya memilih syafaat karena ini lebih mencakup dan lebih umum. وقد صحت الأحاديث الكثيرة dan telah sahih hadis-hadis yang banyak وتواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم dan متواتر dari Nabi صلى الله عليه وسلم منها في الصحيحين di antaranya dalam Sahih Bukhari dan Muslim حديث أنس بن مالك حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة dan حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري dan حديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر dan حديث جابر وفي البخاري حديث عمران بن حسين dan dalam sahih Bukhari hadis Imran ibn Husain وغيرهم رضي الله عنهم dan selainnya رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat وأن الملائكة تشفع dan bahwasanya para malaikat akan memberi syafaat والأنبياء تشفع dan para nabi akan memberi syafaat والصالحين يشفعون dan orang-orang saleh akan memberi syafaat والشهداء begitu pula orang-orang yang mati syahid الأطفال يشفعون لآبائهم dan anak-anak bayi yang akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya الذين ماتوا قبل الحنث قبل البلوغ yaitu yang meninggal sebelum balik ويقول الله عز وجل dan Allah عز وجل berfirman شفاعة الأنبياء النبيون syafaat para nabi وشفاعة الملائكة dan syafaat para malaikat وشفاعة الصالحون dan syafaat orang-orang saleh وبقيت رحمة أرحم الراحمين dan sisanya yakni rahmat arhamur rahimin yang Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dari para pengasih وفي حديث أنس dan dalam hadis Anas أن النبي عليه الصلاة والسلام bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam يأتي فيسجد datang dan sujud ويشفع في أمته dan memberi syafaat kepada umatnya وإخراج من دخل منهم من النار dan mengeluarkan siapa yang diantara mereka yang masuk ke dalam neraka قال فيحد الله لي حدا أي عددا maka يعني يعين الله له عددا maka ditentukan jumlahnya قال فأذهب فأخرجهم من النار maka pergilah dan keluarkanlah dari neraka. ثم يأتي الثانية كذلك. Kemudian datang yang kedua demikian pula. ثم يأتي الثالثة كذلك. Kemudian datang yang ketiga demikian pula. قال ثم يأتي الرابع. Kemudian datang yang keempat. فيسجد لله ويثني عليه. Maka beliau sujud kepada Allah dan menyanjungnya. ويقال لا يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وقل اسمع. Dan dikatakan kepada beliau يا محمد angkatlah kepadamu. فيقول عز وجل قال فيقول ارفع رأسك واشفع تشفع انكت لك كبالان انكو من تشفعت dan انكو akan diberi syafaat فيقول يا رب نبي متكن يا رب ائذن لي بكل من قال لا إله إلا الله izinkan kepadaku bagi setiap orang yang mengatakan لا إله إلا الله هذا الرواية في صحيح مسلم رواية ايه dalam صحيح مسلم من حديث الحسن البصري عن أنس بن مالك. dari حديث أنس dari الحسن البصري dari أنس بن مالك. قال أذل يا رب في كل من لا إله إلا الله. kata beliau يا رب izinkan untuk setiap yang mengucapkan لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل. maka Allah عز وجل berkata. ليس هذا لك. ini bukan hak bagianmu. أو ليس هذا إليك. atau ini bukan untukmu. وعزتي. demi kemuliaanku وجلالي demi keagunganku وكبريائي demi kebesaranku وجبريائي يعني من الكبرياء الجبر جلالا كذلك demi keagungan kemuliaanku لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله sungguh betul-betul akan aku keluarkan siapa mengucapkan لا إله إلا الله وجاء في الأحاديث dan datang dalam hadis akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dharratin min khair keluarkan dari api neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun dalam hatinya terdapat kebaikan seperti zarrah hatta qal hingga dikatakan akhriju minan nar keluarkan dari api neraka man qala la ilaha illallah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi adna أدنى ثلاثا مثقال حبة من خير keluarkan api neraka dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dalam hatinya ada kebaikan walaupun lebih rendah dari zarrah lebih rendah dari kebaikan فيخرجون من النار قد امتحشوا يعني صاروا فحما dan dikeluarkan dari api neraka yang dia sudah menjadi arang. Fayamurullahu biilqaihim ala nahrin ismuhu nahrul hayat. Maka diperintahkan untuk diturunkan atau dimasukkan ke dalam sungai yang disebut nama sungai kehidupan. Fayambutun. Maka dia keluar tumbuh. Thumma ya'murullahu biidkhalihimul jannah. Kemudian diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Fayuqal ha'ulai utaqa'ullah. Maka dikatakan mereka lah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah. Fayuqal ha'ulai jahannamiyun. Dan dikatakan mereka lah jahannamiyun. Akhrajahumullahu minan nar. Allah keluarkan mereka dari api neraka. Min ghairi amalin amiluh. Tanpa ada amalan yang mereka kerjakan. Wala khairin qaddamu. Dan tidak ada kebaikan yang sebelumnya dia lakukan. Illa tauhiduhum lillah ta'ala. Melainkan tauhid kepada Allah Ta'ala. Wa qawlihim la ilaha illallah. Dan ucapan mereka la ilaha illallah. Wa hadha yadul ala ahammiyati tauhid wa fadlih. Ini menunjukkan pentingnya tauhid dan keutamaannya. Tufqadul a'mal. Tufqadul a'mal. Yafqadul a'mal. Yafqadul insa'al abdul a'mal. Yani la ya'malul a'mal. Allah. Seorang hamba tidak mempunyai amalan. Walakinnahu muwahhid. Akan tetapi dia bertauhid. Fa in udziba mudadan tawila. Walaupun jika dia diazab dengan waktu yang panjang. Fa inna ma'alahu al-jannah. Maka tempat akhir kembalinya adalah surga. Wa amma law ata bi jami'il a'mal. Adapun kalau dia datang dengan seluruh amalan, wa taraka jami'al haram, dia meninggalkan seluruh perkara yang haram, walakinahu asyraka ma'a Allah fi ibadatihi, akan tetapi dia menyekutukan Allah dalam ibadah, fama tanfa'uhu, maka tidak bermanfaat baginya. Amma at-tauhid fayanfa'uhu, adapun tauhid memberi manfaat. Wa hadha amrun muhim, maka ini perkara yang penting. Warji'u fi ahadithis syafa'ah. Kita selesai dari hadis-hadis tentang syafaat. Ila kitab syafa'ah likhin al-amat al-wadi rahimahullah. Beliau rujuk kepada pembahasan hadis-hadis tentang syafaat kitab syekh beliau, yakni kitab syafaat al-syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Wa kadhalik akhir kitab al-fusul fi siratil rasul lil-imam ibn Kathir. Demikian pula akhir kitab fusul fi siratil rasul milik al-hafidh ibn Kathir rahimahullah. وَمَا ذَكَرَهُ إِبْنُ أَبِي الْعِزْ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Izz dalam kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah dari pembahasan hadis-hadis. وَأَحَادِيثُ الشَّفَاعَةَ كَمَا يَقُولُ الْإِمَامُ بْنُ خُزَيْمَةَ فِي التَّوْحِيدِ. Dan hadis-hadis syafaat sebagaimana yang disebutkan atau dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid. يُرَدُّ بِهَا عَلَى طَائِفَتَيْنِ. Membantah padanya dua kelompok. الطائفة الأولى غلاة المرجئة. Kelompok yang pertama murji'ah yang gulu. الذين يدعون أن الذنوب لا تؤثر. Bahwasanya mereka mengklaim meyakini bahwasanya dosa tidak memberikan pengaruh. وأنه لا يعذب أحد من هذه الأمة. Bahwasanya tidak ada yang diazab dari umat ini. فإن دخول هؤلاء النار. Masuknya mereka ke dalam neraka. Raddun alaihim. Membantah mereka. At-ta'ifah al-thaniyah. Kelompok yang kedua. Al-khawarij wal-mu'tazilah. Khawarij dan mu'tazilah. Wa man qala biqawlihim. Dan siapa yang berkeyakinan, berucap dengan keyakinan mereka. Fi takhlidi ahli al-kabair fi an-nar. Yang menghalalkan atau memulihkan pelaku dosa besar ke dalam neraka. فَخُرُوجُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّارِ رَدٌّ عَلَيْهِمْ. Maka keluarnya mereka dari neraka membantah dua kelompok ini. وَدَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الذُّنُوبَ لَا يَكْفُرُ صَاحِبُهَا. Dan dalil bahwasanya dosa tidak menyebabkan kafir pelakunya. إِذْ لَوْ كَانَ كَافِرًا الْكُفْرَ الْأَكْبَرُ مَا خَرَجَ مِنَ النَّارِ. Karena jika mereka kafir kufur besar maka tidak mungkin dikeluarkan dari api neraka. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Dan sungguh Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكْ لِمَنْ يَشَاءُ. Dan Allah mengampuni selain dosa syirik, siapa yang Allah kehendaki. أَحَادِيثُ الشَّفَاعَةَ أَصْلٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ. Hadis-hadis tentang syafaat adalah pokok di sisi ahli sunnah. وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ. Dan telah datang pada sebagian hadis. أَنَّهُمْ. Bahwasanya. يَدْخُلُونَ النَّارِ. Masuk ke dalam neraka. بذنوبهم. Dengan dosa-dosanya. وأن صنفا منهم. dan bahwasanya dia di antara bagiannya, jenisnya, sifatnya. Kanu ahl salah wa ghairiha min at-ta'at. Dia termasuk orang yang memiliki kebaikan dan ketaatan. Li'annahum qalu kaifa na'rifuhum ya Rasulullah? Karena dikatakan bagaimana engkau mengetahui ya Rasulullah? Qala ya'rifunahum bi athari as-sujud. Saya mengenal mereka bekas sujud-sujud mereka. Fa inna an-nara ta'kulu min jasad ibni Adam illa mawdi' as-sujud. Karena api tidak akan memakan jasad ibnu Adam, anak cucu Adam, manusia, bekas-bekas sujudnya. Wa hadha min kamal qudratillah ta'ala. Dan ini di antara kesempurnaan allati kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allati ta'jazu al-'uqul 'an idrakiha. Yakni akal tidak mampu untuk menjangkaunya. Fi dunya, di dunia, qala Allah 'azza wa jalla 'anil nar allati ulqiya fiha Ibrahim. Allah taala berfirman kepada api yang dilemparkan kepadanya Nabi Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salama. Wahai api, dinginlah dan keselamatan. Ala Ibrahim. Bagi Ibrahim. Wa yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat. An-naru allati yu'adzabu biha al-muwahhidun ala dhunubihim. Api neraka yang diazab dengannya orang-orang yang bertauhid karena dosa-dosanya. Bi amrillah la ta'kulu mawadhi' as-sujud. Tidak akan memakan, tidak akan membakar tempat-tempat sujud. Qala al-Imam Ibn Khuzaimah. Berkata al-Imam Ibn Khuzaimah. Mu'alliqan ala hadhihi riwayah. Mengomentari riwayat ini. Kama fi kitab at-tauhid. Sebagaimana dalam kitab tauhid. Qala fata'ammalu ya dhawi al-hija ay al-uqul. Maka perhatikanlah wahai orang-orang yang memiliki akal. Haulai ahlu ta'at. Mereka-mereka orang-orang yang taat. Wa qad 'udzibu bi sayyi'atihim fi an-nar. Dia diazab dengan kejelekannya di neraka. فَكَيْفَ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ. Maka bagaimana merasa aman atas dirinya? مِنَ النَّارِ. Dari neraka. مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Siapa yang mengucapkan لا إله إلا الله. وَلَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ. Dan tidak melakukan sesuatu dari amalan soleh. فَجَعَلَ هَؤُلَاء مِنْ أَهْلِ الْوَعِيدِ. Maka datanglah mereka dari ahli wa'id. فانتبهوا لهذا الكلام. Maka perhatikanlah ucapan ini. فإن حديث الشفاعة. Karena hadis-hadis syafaat. ستنفعك جيدا إذا انتفعت. Akan memberi manfaat kepadamu dengan baik jika engkau memanfaat. مسألة الإيمان التي ستأتي معنا. Tentang permasalahan iman yang akan datang dengan kita. وحكم من يترك الأعمال الصالحة. وحكم. Dan hukum. من يترك الأعمال الصالحة. Orang yang meninggalkan amalan saleh. مع اشرب اشرب اشرب. هدوء ريلاكس ايوه كده ايوه ايوه اشرب. الدعاء الحمد لله ارتاح ارتاح ممتاز ممتاز ممتاز ايوه نعم. ومن يترك الأعمال الصالحة أو يرتكب الأعمال المحرمة atau terjatuh pada amalan yang diharamkan فالخوارج يكفرونه orang-orang khawarij mengkafirkannya ويخلدونه في النار dan menganggapnya kekal dalam neraka ومثلهم المعتزلة يخلدونه في النار demikian juga seperti Mu'tazila menganggap mereka kekal di neraka وأخبرناكم أين المعتزلة اليوم dan saya kabarkan kepada kalian tentang syak Mu'tazila hari ini. Idza sami'tum syai'an labud an tafhamuh. Apabila engkau mengetahui mendengarkan sesuatu harus tidak boleh tidak engkau memahaminya. Kul firaq asy-Syi'ah Mu'tazilah. Katakan kelompok Syiah Mu'tazilah. Al-Ibadiyah al-mawjudun Mu'tazilah. Al-Ibadiyah yang ada yakni Mu'tazilah. Wa mawjudun fi ba'd ad-dawl al-'arabiyyah. Dan mereka di sebagian negara-negara Arab. وبدأوا ينتشرون دعوتهم في بلاد غير العرب. Dan mulai dakwanya di selain tersebar di selain negara Arab. فهؤلاء maka mereka معتزلة ويقولون بخلود أهل الكبائر في النار. Dan mereka mengatakan bahwasanya kekalnya pelaku dosa besar di neraka. فعندهم من ارتكب الكبيرة مخلد في النار. Maka di sisi mereka siapa yang terjatuh pada dosa besar kekal di neraka. ويصرحون بهذا dan mereka jelaskan hal ini إلى اليوم sampai hari ini ويكتبون فيه الكتب dan mereka tulis di dalam kitab وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة. Maka ini adalah kebatilan berdasarkan menyelisih Al-Quran dan Sunnah serta kesepakatan para sahabat. وفي مواقعهم في الإنترنت. Dan dalam situs mereka di internet. يكذبون بأحاديث الشفاعة المتواترة. Mereka mendustakan hadis-hadis syafaat yang mutawatir. ويعلنون عدم إيمانهم بها. Dan mereka mengumumkan tidak beriman dengan hadis-hadis tersebut. وأما المرجئة أدفن مرجئة فالغلاة منهم yang ekstrim dari mereka كما تقدم في كلام الإمام ابن خزيمة sebagaimana yang lalu dari perkataan al-imam ibn Khuzaimah يقولون إنهم لا يدخلون ألا يدخل أحد النار bahwasanya mereka tidak masuk ke dalam neraka seorang pun وغير الغلاة من المرجئة selain yang ekstrim dari murji'ah kemurji'ati al-fuqaha seperti murji'ah fuqaha fayaqulun bidukhuli ahli al-kabair an-nar mereka menyatakan tentang masuknya pelaku dosa besar ke dalam neraka wa adam khuludihim akan tetapi tidak kekal muwafaqatan lil ahadith wa ahli sunnah sesuai dengan hadis-hadis dan pendapat ahli sunnah walakinnahum akan tetapi mereka yad'un mengklaim bid'atan bid'ah أن الأعمال ليست من الإيمان. Bahwasanya amalan-amalan bukan bagian dari keimanan. وأن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل. Bahwasanya iman keimanan orang yang paling fasik itu seperti keimanannya Jibril. وهذا من انحرافهم عن السنة. Ini diantimpangan sunnah. وتناقضهم. Dan kontradiksi. فكيف يكون مؤمن كامل الإيمان ويدخل النار؟ Maka bagaimana dia katakan mukmin yang sempurna imannya tapi masuk ke dalam neraka? Walakin haythu asabu fi dukhul ahli al-kaba'ir an-nar akan tetapi apa yang ditimpa tentang masuknya ahli al-kaba'ir ke dalam neraka wa khurujihim minha keluarnya dari neraka ja'ala ba'd al-a'immah datang sebagian pendapat a'immah yaqul mengatakan hum khalafu ahli as-sunnah fil ism dia menyelisih nama ahli sunnah dalam nama وحكم الفاسق في الدنيا حكم فاسق في الدنيا ووافقوا أهل السنة في حكمه في الآخرة dan sesuai dengan أهل السنة hukumnya di akhirat فصاروا أخف فرق المرجئة maka dia adalah kelompok yang paling ringan dari murji'ah بل قال شيخ الإسلام bahkan berkata شيخ الإسلام ابن أبي العز ابن وهو ابن أبي العز وغيرهما dan selain keduanya إن الخلاف لفظي Inna sesungguhnya yang berbeda cuma lafaz. Ma'a murji'atil fuqaha khassa. Bersama murji'at fuqaha secara khusus. Wa dhahaba akharun. Dan sebagian berpendapat yang lainnya. Anna al-khilaf haqiqi mu'athir. Bahwasanya perselisihan yang hakiki. Li ikhrajihimul amal. Yang mengeluarkan amalan. Wa adha khilaf al-adillah. Dan berbedanya dengan dalil-dalil. Wa qawlihim inna adh-dhunub la tu'athir fil iman. Dan perkataan mereka bahwasanya dosa tidak memberi pengaruh pada keimanan. Wa la tunqisul iman. Dan tidak mengurangi keimanan. Wa hadha khilaf al-adillah. Dan ini menyelisih dalil-dalil. Kama sayati fi mas'alat al-iman. Sebagaimana akan datang dalam permasalahan keimanan. Fa ahadith asy-syafa'ah. Maka hadis-hadis pembicaraan tentang syafaat. Fiha usul aqadiyyah muhimmah. Ini adalah usul prinsip pokok yang penting. كما تقدم sebagaimana yang telah lalu فيها إثبات صفة الكلام tentang menetapkan sifat kalam وإثبات صفة اليدين لله التي خلق بهما آدم tentang menetapkan sifat kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Adam وصفة الغضب dan sifat marah لأن كل نبي يعتذر يقول karena setiap nabi memperingatkan dan mengatakan إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله Sesungguhnya Allah marah hari ini yang tidak marah tidak pernah marah seperti sebelumnya. Walam yaghdhab ba'dahu mithlah. Dan tidak marah setelahnya. Wa mithl sifatil maji'. Dan seperti sifat datang. Kama qala wa ja'a rabbuk. Sebagaimana firman Allah dan datang Rabbmu. Wa mithl sifatil wajh. Dan seperti sifat wajah. Li'annahum yanzurun ila rabbihim yawmal qiyamah fil 'arasat. Karena mereka melihat Allah pada hari kiamat di padang mahsyar. وغيرها من الصفات. Selainnya dari sifat-sifat. وفيه بيان أن الإيمان يتفاضل. Dan penjelasan bahwasanya keimanan bertingkat-tingkat. أعني أحاديث الشفاعة. Cukup dengan hadis syafaat. لأن قوله أدنى مثقال حبة يدل على أن الإيمان يتفاضل. Karena disebutkan bahwasanya lebih rendah dari miskol, yakni biji sawit atau semut hitam, ini menunjukkan keimanan bertingkat-tingkat. Wa annahu yaqwa wa yad'uf. Bahwasanya keimanan ada yang kuat dan yang lemah. Yazid wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Fa haula naqasa imanuhum. Dan mereka-mereka yang kurang keimanannya, bitarki ma taraku minal wajibat, dengan meninggalkan perkara-perkara perintah-perintah yang diwajibkan, wa fi'l ma fa'alu minal muharramat, dan mengerjakan apa yang dilakukan dari perkara yang diharamkan, hatta lam yabqa illa mithqal dharra aw burra aw sya'ira, hingga tidak tersisa keimanannya kecuali seperti mithqal semut hitam atau seperti sebiji sawi gandum. Barakallahu fiik. Hal adzan? Adzan. هذا يسوي خلصت الدقائق بقي خمس دقائق وفي أحاديث الشفاعة إثبات صفة الرحمة dan pada hadis-hadis syafaat menetapkan sifat rahmat. Kama qala Allah fil hadis wa baqiyat rahmatu arhamir rahimin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadis bahwasanya yang tersisa rahmat dari yang penyayang di antara yang penyayang. Wa fiha aidan ma yuakkidu sifat al-yadain. Dan pada hal tersebut juga menegaskan tentang sifat dua tangan. Li'annahu qala thumma yahthu jalla jalaluhu bi yadayhi al-karimatayn thalatha hathayatin bi kaffi ar-rahman aw kama qala. وضع الحديث عندك يا استاذ؟ طويل. طويل جدا وغير الحديث غير ما حفظته. طيب قال الله عز وجل قال الله عز وجل شفع الأنبياء شفاعة para nabi وشفع الملائكة dan شفاعة para malaikat وشفع الصالحون شفاعة orang-orang saleh وبقيت رحمة أرحم الراحمين dan tersisa rahmat dari arhamur rahimin yang penyayang di antara yang penyayang فيحثو تعرف ما هو الحث في فعل المخلوقين ليس في فعل الخالق لما تحث التراب هكذا على القبر تحثو تملأ كفيك وتحثو قال فيحثو ثلاث حثيات يخرجهم من النار بكف الرحمن maka mengangkat dengan kedua telapak tangannya فهذا يدل على كثرة من يخرجهم الله maka ini menunjukkan banyak yang dikeluarkan dari Allah من غير شفاعة أحد tanpa syafaat seorang pun. وقد سبق إخراج من يخرجون بالشفاعة. Dan telah berlalu dikeluarkan siapa yang dikeluarkan dengan syafaat. ممن لا يحصيهم إلا الله. Dari tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. فهذه الشفاعة أيضا فيها فضل النبي صلى الله عليه وسلم. Dan syafaat ini juga menunjukkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأنه سيد ولد آدم كما قال أنا سيد ولد آدم يوم المحشر. Bahwasanya beliau adalah pemimpin Adam sebagaimana yang beliau katakan dalam sabdanya bahwasanya saya adalah pemimpin Sayyid Ibnu Adam pada pada mahsyar. Ila ghairi dhalika mimma fi ahadith asy-syafa'ah min al-'ulum an-nafi'ah. Dari yang lainnya dari hadis-hadis tentang syafaat dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya Allah. Qala Ali bin al-Madini. Qala al-Imam Ali bin al-Madini. Wal iman bi syafa'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iman bi beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhraj qaumin min an-nar ba'da ma ihtaraqu wa saru fahma. Dan dikeluarkannya suatu kaum dari api neraka setelah dia terbakar hangus dan menjadi arang. Fayu'maru bihim ila nahin ala babil jannah. Dan diperintahkan kepada mereka untuk dimasukkan ke dalam sungai yang terdapat depan pintu surga. Kama ja'a fil athar. Sebagaimana yang datang dalam athar hadis-hadis. Kaifa sya'a ayallah wa ma wa kama sya'a. Sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki dan sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Innama huwa al-iman wa at-tasdiq. Cukuplah kita beriman kepadanya dan membenarkannya. Thumma qala Ibn al-Madini. Kemudian berkata Imam Ibn al-Madini. Wal iman bi anna al-Masih ad-Dajjal. Dan beriman bahwasanya al-Masih ad-Dajjal. Hadha min ashrat as-sa'ah al-kubra. Ini di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu ad-dajjal." Tidak seorang pun nabi melainkan mengingatkan umatnya tentang dajjal. Nuhun faman ba'da. Nuh dan yang setelahnya. Wa inni adhkuru lakum fihi syai'a. Dan saya menyebutkan kepadamu padanya terdapat sesuatu. Inna ad-dajjal a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal adalah buta sebelah matanya dan sesungguhnya Rabbmu tidak buta sebelah matanya. Wa ahadithud dajjal kathira. Dan hadis-hadis tentang Dajjal sangat banyak. Azan. Nasma'ul adhan. Nasma'ul adhan thumma nukmil insyaallah. Mutaba'atul muadzin. Mengikuti tukang azan. وقول مثل ما يقول dan mengatakan seperti apa yang dia katakan. ثم سؤال الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wasilah. قد جاء في الحديث ان من فعل ذلك حلت له شفاعتي. Dan telah datang dalam hadis siapa yang melakukan hal tersebut maka dia berhak halal berhak mendapatkan syafaatku. فهذه من الاسباب المشروعه. Dan ini diantara sebab-sebab yang disyariatkan. التي يحرص عليها المسلم. Yang sepantasnya seorang muslim semangat dengannya. فإن ذلك من أسباب أن تنالك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Karena hal tersebut diantara sebab engkau mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. فلا تنشغل عنها. Maka jangan terlalai darinya. فتنة الدجال. Fitnah Dajjal. أحاديث الدجال متواترة. Hadis-hadis tentang Dajjal mutawatir. Sahiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa min dhalik ma fi sahihain. Dan di antaranya apa yang terdapat dalam sahihain. Wa Abi Dawud wa ghairihim. Dari dan Abu Dawud dan selainnya. An Ibn Umar qal. Dari Abdullah bin Umar beliau berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia. Fa athna ala Allah bima huwa ahluh. Dan beliau menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan beliau lah ahlinya. Fadzakara ad-dajjal. Dan menyebutkan tentang Dajjal. Faqala inni la unzirukum. Sesungguhnya saya mengingatkan kalian tentang Dajjal. Wa ma min nabiyyin illa qad anzara qaumahu. Dan tidak seorang pun nabi melainkan mengingatkan kaumnya. Laqad anzarahu Nuhun qaumahu. Dan Nabi Nuh alaihi salam telah mengingatkan kaumnya. ولكني سأقول لكم فيه قولا. Akan tetapi saya akan katakan padanya dua perkataan. لم يقله نبي لقومه. Yang tidak diucapkan seorang nabi pun kepada kaumnya. تعلمون أنه أي الدجال أعور. Hendak yang kamu tahu bahwasanya Dajjal adalah أعور, yakni buta sebelah. وإن الله ليس بأعور. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak أعور. وهذا إثبات صفة العينين لله كما يليق بجلاله. Dan hadis ini adalah sifat menetapkan sifat dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak dengan kemuliaannya. لا نعلم كيفية ذلك. Kita tidak mengetahui bagaimana hal tersebut bagaimananya. الصحابة سمعوا هذا وآمنوا. Para sahabat mendengarkan hal ini dan mengimaninya. والسلف سمعوا هذا وآمنوا. Dan para salaf mendengar hal ini dan mengimaninya. وقالوا الله أعلم بكيفية صفاته. Dan mereka mengatakan Allah lebih tahu tentang bagaimana sifatnya. لم ينكروا الصفة. Tidak mengingkari sifat. ولم يحرفوها. Dan tidak merubahnya. ولم يقولوا لا ندري ما معنى هذا. Dan tidak mengatakan kami mengetahui apa maknanya ini. فهذا إثبات النبي عليه الصلاة والسلام لصفة ربه. Dan ini menetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat untuk Rabb-nya. نعم. وقد ذكر الله عز وجل لموسى إنني معكما أسمع وأرى. Dan Allah azza wa jalla berfirman menyebutkan tentang Nabi Musa alaihi salam sesungguhnya saya bersama kalian berdua dan saya mendengar dan melihat. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Jama'a Allah bainahuma fi akthar min ayah. Allah mengumpulkan keduanya dalam banyak tempat dalam ayat Al-Qur'an. Falahu sifatus sam'i haqiqa wa sifatul basar. Maka bagi Allah miliknya sifat melihat secara hakikat dan sifat pendengaran secara hakikat. Wa min hadits dzalik ma rawahu Ahmad wa ghairuhu. Dan di antara hadis-hadis tersebut apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Min hadis Hudzaifah bin Al-Yamam. Dari hadis Hudzaifah bin Al-Yamam. Wa sahahahu Syaikhuna Muqbil fi Shahih Al-Musnad. Dan disahihkan oleh Syaikh Muqbil rahimahullah dalam Shahih Al-Musnad. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma suni'at fitnatun." dan tidaklah dibuat fitnah. Mundu kanatid dunya, semenjak diciptakan dunia. Saghiratun wala kabira, baik yang kecil maupun yang besar. Illa tusna'u li fitnatid dajjal, akan lebih ringan dari fitnah dajjal. Wajaa fi ba'd ar-riwayat, dan datang pada sebagian riwayat. Man naja minha naja min fitnatid dajjal, siapa yang selamat darinya dari fitnah dajjal. وقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنة الدجال. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan agar kita berlindung dari fitnah dajjal. Kama fi sahih min hadis Abi Hurairah, sebagaimana dalam sahih dari hadis Abu Hurairah. Wa kana huwa yasta'idhu aidan min fitnah ad-dajjal, dan mana beliau berlindung dari berdoa dari fitnah dajjal. Kama fi sahih aidan min hadis Aisyah, sebagaimana juga yang dalam as-sahih dari hadis Aisyah. Wa kana yaqul alaihi salatu wassalam, dan adalah beliau berkata alaihi salatu wassalam, in yakhruj fikum fa ana hajijukum duna, jika dajjal keluar dan saya ada di antara kalian, maka saya akan melindungi. Wa in yakhruj adi fa Allahu khalifati ala kulli muslim, dan jika dia keluar sepeninggalku, maka Allah lah yang menggantikanku, yang melindungi setiap muslim. Fal muslimun fi salawatihim, dan orang-orang muslim dalam salat mereka, kaum muslimin dalam salat mereka. Yaquluna ma fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'allamahum, mereka mengerjakan atau mengatakan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diajarkannya. Wa wal isti'adha min hadhihi al-arba', yaitu berlindung dari empat hal ini. Allahumma inni a'udzu bika min azab jahannam, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min azab al-qabr, dan dari azab kubur. Wa min fitnati al-mahya wal-mamat, dan dari fitnah kematian dan kehidupan. Wa fitnati al-masih ad-dajjal, dan dari fitnah masih ad-dajjal. Fa ahlu as-sunnah min as-sahabah fa man ba'dahum yu'minuna bidzalik, dan ahlu sunnah dari kalangan sahabat dan yang setelahnya melakukan hal ini. Wa annahu min bani adam, bahwasanya mereka dari bani, bahwasanya dajjal dari bani Adam. Wa anna Allah azza wa jalla idza syaa an yahtabira ibadah, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adzina lahu bil khuruj, yani idza arada an yahtabira, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala jika ingin menguji maka diperintahkan untuk keluar. Wa ja'ala lahu khawariq katsira, dan dia datang bersama khawarij. فيمر على الأرض, dan memerintahkan bumi, فيأمرها di atas bumi, فيأمرها أن تخرج كنوزها, dan dia perintahkan bumi untuk mengeluarkan pembendaharaannya. فتمشي وراءه تخرج من الذهب والفضة مثل عصيب النخل, dan dia keluar yang di belakangnya diikuti oleh emas dan perak. ويمر على القوم, dan dia على الناس ويمر على ناس, dan dia berjalan bersama orang-orang. فيكفرون به ولا يؤمنون به, dia kafir dan tidak beriman kepadanya. يدعي الربوبية, dia mengklaim dirinya sebagai Rab. بعد أن ادعى النبوة, setelah sebelumnya dia mengaku Nabi. فتقل ماشيتهم, تهلك الأغنام والإبل. فتقل ماشي يعني تموت مواشيهم لما لم يؤمنوا به, maka dia membunuh orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Wala tumitu zuru'uhum, maka orang-orang yang tidak beriman dengan dajjal, maka ternak-ternaknya akan mati. Ila akhir ma dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min akhbarih, sampai akhir apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang beliau beritakan. Irji'u fi ma'rifati as-sahih min dzalik, lihat dalam mengetahui hal tersebut dari hal yang sahih. Ila kitab Qishatul Masih Dajjal, pada kitab kisah Masih Dajjal. Li imam ahli sunnah fi hadzal asr, yang ditulis oleh imam ahli sunnah di masa ini. Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, rahmat Allah atas beliau. Amin. Aywa. Wa qad radda fi muqaddimatil kitab, dan beliau membantah dalam muqaddimah kitab. على كثير من شبه أهل البدع في رد هذه الأحاديث. Beliau membantah kebanyakan ahli bid'ah yang menolak hadis-hadis ini. والله المستعان. فمنهم من ينكرها. Di antara mereka ada yang mengingkari. ومنهم من يحرفها. Di antara mereka ada yang merubah-rubahnya. ويبدلها. Dan menggantinya. فيقول المقصود بالدجال العلم الحديث. Dan mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud Dajjal ini adalah kejadian apa yang terjadi dari kejelekan di masa ini. تكنولوجيا تقنية. Teknologi yang ada yang terjadi di masa ini. هذا كذب على الله ورسوله. Ini adalah kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya. وتحريف للأحاديث. Dan merubah hadis-hadis. وطعن في الإسلام. Dan mencela Islam. لأننا هل نتعوذ من العلم الحديث؟ Karena dia mentakwil tentang ilmu hadis. وهل يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من استخدام التكنولوجيا والتقنية؟ النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الدجال. نبي صلى الله عليه وسلم memperingatkan tentang Dajjal. فهل يحذرنا من العلوم النافعة؟ Dan apakah Nabi memperingatkan dari ilmu yang bermanfaat? مثل التكنولوجيا والتقنية. Seperti hal-hal yang teknologi. وصلنا إليكم في مدة يسيرة بالتقنية والطائرات. وصلنا إليكم بالطائرات. Yang dibuat untuk kalian yakni dari pesawat-pesawat. وتنقل دروسنا الآن بالتقنية. تكنولوجيا. Dan teknologi dari pelajaran-pelajaran. أيوة تكنولوجيا. إلى العالم. Di alam. فهل نحن الآن مؤمنون بالدجال؟ هذا تحريف للدين. Ini adalah perubahan terhadap agama. Merubah agama. وبعضهم من هؤلاء يقول لا الدجال أمريكا. Dan sebagian mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud Dajjal adalah mereka Amerika. Ila ghairi dhalika min al-kalam al-batil. Dan selainnya dari perkataan-perkataan yang batil. Wa qala Abu al-A'la al-Maududi min ru'asa al-jama'at al-islamiyyah al-ma'ruf di Pakistan. Berkata Abu al-A'la al-Maududi yang ma'ruf dia pemimpin jama'at Islamiyah yang ada di Pakistan. Ahsant, masya Allah. Yaqul laqad madha 13 qarnan. Dan لقد مضى telah berlalu tiga generasi tiga masa يعني فوق 1300 سنة telah berlalu 13 generasi ولم يظهر الدجال tidak memperingatkan tentang Dajjal فيبدو أن ظن النبي محمد لم يكن في محله استغفر الله العظيم مع المطر يقول يقول كتب لي مودودي فيبدو يظهر dan memperingatkan yakni Abu al-A'la al-Maududi أن ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ظنه صوابا bahwasanya persangkaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benar فيدعي أن هذه الأحاديث من الظن dan dia mengklaim bahwasanya hadis-hadis ini adalah di antara persangkaan والنبي والأنبياء قبله dan atau para nabi yang sebelumnya hum ashabu ilmin wa wahyi laysu ashabu dhunun wa awham bahwa mereka adalah pemilik-pemilik ilmu bukan pemilik-pemilik persangkaan atau keyakinan-keyakinan yang keliru wa yattasilu bi mas'alati al-masih ad-dajjal dan kita sampai pada permasalahan masih dajjal al-matar ahala dun al-istima' baraka mas'alatu Isa ibn Maryam masalah Isa ibn Maryam فقد تواترت الأحاديث dan متواتر datang hadis-hadis yang menyebutkan beliau أن عيسى بن مريم ينزل آخر الدنيا من السماء bahwasanya Nabi Isa alaihi salam turun ke dunia di akhir zaman نتوقف لهم ما شاء الله بارك الله من تأتي كلام عيسى بن مريم إن شاء الله قدر الإمام إن شاء الله قدر اللهم بارك اللهم صيب النافع اللهم صيب النافع بارك الله الحمد لله في الصحيحين وغيرهما di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dan selain dari keduanya ما تسمعون نتوقف حتى يقف المطر او يحف نعم لا إله إلا الله ما شاء الله نصلي نصلي ها بعيد Amal akhir. ما شاء الله. يصلي؟ ستسمعون الصلاة؟ طيب. نصلي ثم نعود للدرس إن شاء الله. Kata beliau kita salat dulu kemudian insya Allah kita lanjut pelajaran. Nah, wal-khulasatu al-maqsud dan kesimpulan yang dimaksudkan. Anna mimma ja'at bihi al-ahadith bahwasanya apa yang datang dari hadis-hadis. Wa yu'min bihi ahlu sunnah wa yusaddiquna yang ahlu sunnah beriman dengannya dan membenarkannya. Wa ya'taqiduna dan meyakininya. Wa alaihi ijma'uhum dan mereka sepakat di atasnya. Huwa nuzul Isa bin Maryam alaihi salam yaitu turunnya Nabi Isa putra Maryam alaihi salam di akhir zaman. Di akhir zaman. Indama yakhrujul Masihud Dajjal. Tak kala keluarnya Al-Masihud Dajjal. Fayanzil wal muslimuna yusalluna khalfal Mahdi. Yang mana Nabi Isa alaihi salam turun tak kala kaum muslimin salat di belakang Al-Imam Mahdi. Fi sahihain an Abi Hurairah. Dalam sahihain dari sahabat Abu Hurairah. Kaifa antum idza nazala fikum Ibnu Maryam? Bagaimana menurut kalian tak kala Ibnu Maryam turun? Wa imamukum minkum. Dan imam yang menjadi imam di antara kalian. Wa ja'a annahu yanzilu waqta salati al-fajr. Yang mana beliau turun pada waktu salat fajar, salat subuh. Fi Dimashq. Di Dimashq, Damaskus. Indal manaratil bayda. Di dekat menara putih. Thumma yuqatilu wa man ma'ahu minal muslimin ad-dajjal. Kemudian beliau berperang memerangi bersama kaum muslimin memerangi Masihud Dajjal. Fa idza ra'ahu al-Masihud Dajjal haraba min. Kala dia melihat Masihud Dajjal maka dia memeranginya. Fa yudrikuhu Isa alaihi salam. Dan dia didapati oleh Isa putra Maryam alaihissalam. Inda babi Luddin fi Baitul Maqdis. Di dekat babu Lud, pintu Lud, di dekat Baitul Maqdis. Wala yashummu. Dan tidaklah ada yang menciumnya. Nafasa Isa ad-Dajjal illa wa yadhub. Mencium nafas Nabi Isa alaihissalam itu ad-Dajjal mungkin akan. Wahada kulluhu yadul ala qudratillahi wa ala ilmih. Ini menunjukkan atas seluruhnya kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya. Wa yadullu ala anna hadhihi al-ummah dan menunjukkan bahwasanya umat ini bi barakati bi'thati an-nabi sallallahu alaihi wasallam berkahnya diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashahrul ulumi 'indaha umat yang terbaik di sisinya. Fala yujad 'inda ummatin min al-umam tidak didapatkan umat dari kalangan umat-umat minal ulum at-tafsiliyah dari ilmu yang terperinci bima kana wa ma sayakun apa yang terjadi yang terlalu dan yang akan datang mithl ma akramallahu bihi hadhihi al-ummah seperti apa yang Allah muliakan terhadap umat ini kama qal sebagaimana dikatakan wa inni sa'adkuru lakum syai'an bahwasanya saya akan menyebutkan sa'akuru lakum fihi qawlan bahwasanya saya akan katakan pada kalian dua perkataan lam yaqulhu nabiyyun liqaumih tidak dikatakan nabi sebelumnya kepada kaumnya fanu'min bi ahadith nuzul al-masih Isa ibn Maryam maka kita mengimani hadis-hadis turunnya Isa putra Maryam yaqtul al-masih ad-dajjal membunuh al-masih ad-dajjal wa hakadha yakhruj ya'juj wa ma'juj fi ayyamih demikian pula keluarnya Yajud Majud di hari-hari tersebut. Fayuhillahu ila Isa dan diwahyukan Allah mewahyukan kepada Isa. Laqad akhrajtu aw ba'athtu 'ibadan li. Sungguh aku akan keluarkan aku akan utus hamba-hambaku. La yadani lakum 'ala qitalihim, la qudrata lakum 'ala qitalihim. Tidak ada yang mampu di antara kalian memerangi mereka. Fahriz 'ibadi ila at-tur. Bawalah hamba-hambaku ke Bukit Tur. فيصعد عيسى بمن معه من المؤمنين إلى جبل الطور. Maka Nabi Isa alaihissalam naik ke Bukit Tur dan bersama orang-orang yang beriman bersama beliau. Oh, في أرض مصر من جمهورية في أرض سيناء من جمهورية مصر حرسها الله. Atau dia di Bukit Tur Sina di daerah Mesir semoga Allah menjaganya. ووفق ولاة أمرها وجميع ولاة أمر المسلمين لكل خير. Dan semoga Allah memberikan petunjuk taufik kepada penguasa kaum muslimin pada seluruh kebaikan di negeri tersebut. وهذا كله انما يكون في اخر الزمان. Dan ini semua terjadi di akhir zaman. كما جاء في الحديث. Sebagaimana apa yang telah datang dari hadis-hadis. وفي عهد المسيح عيسى بن مريم. Dan di masa عيسى بن مريم. فيكسر الصليب. Dan beliau mematahkan salib. ويقتل الخنزير. Dan membunuh babi-babi. ويضع الجزية فلا يقبلها. Dan beliau menghapuskan jizyah dan tidak menerimanya. فلا يقبل من الناس إلا الإسلام. Tidak ada sampai menerima agama kecuali harus agama Islam. يحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau berhukum dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويأمر الناس بعضهم بعضا. Dan dia bergaul manusia satu sama lain. وترعى الشاة مع الذئب. وترعى الشاة مع الذئب والأسد لا يأكلها. Dan meninggalkan yakni musuh antara serigala dan kambing tidak memakan, dia tidak saling, serigala tidak akan memakan kambing, yakni terjadi kedamaian. Wataktsurul barakah fitsimari wazbu'. Dan banyaknya keberkah pada buah-buahan dan biji-bijian. Hatta innal juz'a min ar-rumman yukaffi jama'ah al-fi'am min an-nas. Sampai buah delima ini bisa mencukupi dari sekelompok masyarakat. Ila ghairi dhalik mimma jaa fil ahadith. Dan yang lainnya dari apa yang datang dari hadis-hadis. Wa huwa min al-umur al-ghaibiyyah. Dan ini di antara perkara yang gaib. Wa min ashraat as-sa'ah. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat. Fa ahli sunnah qabilu dhalik wa sallimu. Dan ahli sunnah menerima hal itu dan lapang dan menerimanya. Wa ahli bid'ah aradu dhalik bi'uqulihim. Dan ahli bid'ah menentang hal tersebut dengan akal mereka. كيف يقع هذا ومتى يقع هذا؟ Kenapa bisa terjadi ini dan kapan terjadinya? أما أهل السنة فالتسليم. Adapun ahli sunnah maka menerimanya. قال علي بن المديني رحمه الله. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله. والإيمان بأن المسيح الدجال. والإيمان بأن المسيح الدجال. لا أنا أقرب العربي وأنت من الدنوسي. والإيمان بأن المسيح الدجال bahwasanya beriman dengan Masih Dajjal مكتوب بين عينيه كافر tertulis di antara kedua matanya kafir للأحاديث التي جاءت فيه sebagaimana hadis-hadis yang datang dengan padanya أقول وفي هذه الأحاديث maka saya katakan dalam hadis-hadis ini في بعض الروايات pada sebagian riwayat مكتوب بين عينيه tertulis di antara kedua matanya kafara kafara fayaqra'uha kullu mu'min dan dibaca oleh setiap mukmin wal kuffar la yaqra'unaha adapun orang-orang kafir tidak membacanya wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah sangat maha mampu atas segala sesuatu qala ibnul madini qala al-imam ibnul madini wal iman bi anna dhalika ka'inun ay waqi'un la mahala mengimani bahwasanya hal tersebut akan terjadi. Limadha? Kenapa? Li'annahu khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berita khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sahih anhu. Yang sahih dari beliau. Wa khabaruhu wahyun. Dan khabar beliau adalah wahyu. Min Allah ta'ala. Dari Allah ta'ala. Fala budda min tasdiqi khabarih. Maka harus kita menerima mendengarkan khabar dari beliau. Wama akhbara bihi annahu sayaqa' fala budda an yaqa' kama akhbar. Dan apa yang beliau beritakan bahwasanya akan terjadi pasti akan terjadi sebagaimana apa yang beliau khabarkan. Qala al-Imam Ibn al-Madini wa anna Isa ibn Maryam yanzilu ay min as-sama'. Kata Imam Ali bin Madini bahwasanya Isa ibn Maryam turun yakni dari langit. Fayaqtuluhu bi babi luddin. Dan beliau membunuh Dajjal di bab Luddin. فهذا من الاختصار في بيان هاتين المسألتين. Dan ini di antara ringkasan dalam menjelaskan permasalahan ini. طيب. كيف الوقت عندكم؟ الساعة 8 ساعة. ها؟ نواصل؟ مستريح. خير يا نيشا. جزاك الله خير أستاذ يوسف. على هذا الجهد أتعبتك معي وجزاكم الله خيرا على الاستماع كتب لي جزاك الله خيرا atas berkumpulnya antum semua إذا نكتفي بهذا القدر الليلة kita cukupkan di malam ini sesuai dengan apa yang beliau sampaikan وناخذ بإذن الله ما تبقى غدا الضحى dan insya Allah kita lanjut besok apa yang tersisa di pada waktu duha Wa Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin. Wala adri idza 'inda ikhwanikum barnamaj akhar ba'd al-fajr aw shay la adri. Lakin ana li maw'idi ma'akum al-duha insyaallah at-tasi'a wa an-nisf sabahan insyaallah. Ba'd al-fajr. Jazakum Allah khair. Tayyib. Idzan ba'd al-fajr kalimah biidznillah ta'ala ba'd salat al-fajr lil ustaz 'arifin. Insyaallah kata beliau ba'da fajar setelah salat subuh ada yang menyampaikan kalimat tausiah oleh Ustaz Arifin hafizahullah. Wa ana lan ahdhur litarjama ila al-arabiyyah. Dan beliau Syekh Adil kata beliau dia tidak akan hadir untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ya ni la a'rif al-lugha al-indonesiyah. Kata beliau tidak paham bahasa Indonesia. Hasallallahu li barik fil jami'. Naktafi bi hadha al-qadr. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.